Kuat kuat niatimu, nampo paco pening Gusti. Kutu tapah niatimu, senajan ambot dilakoni. Sabar sabar nisliramu, nempat kangen jroning jodoh.